tergoda oleh hasrat di dalam dunia ini. Rantai-rantai kehidupan membelenggu hati, buatku melupakanmu hari lepas hari. Tak terhitung banyak kealpaan hitam atau putih, dan berjuta hilaf yang telah kulakui. Menyakiti sesama demi seonggok materi, menyangkal kehadiran engkau di dalam hati. Tuhan, inilah diriku yang lelah ku terbelenggu oleh hasrat dunia. Ku tak ingin semakin terjatuh dalam dusta, dalam dosa menuju kekal neraka. Yang ku inginkan sudah hidup bahagia selamanya. Hasrat akan dunia buatku jadi gila, merusak akal, pikiran, hati dan jiwa. Terjerembab dalam liang dosa bergumul nista, hina dina sampai yang kapur, yang tak pernah bersyukur karena iman tertidur. Kala kebaikan yang ada pun terkubur, untuk harap hidup di dunia yang lebih makmur. Hidup dalam hitam gelam tiada tentram, risau takut setiap detik datang menghujam. Berkarit dengan topeng-topeng kepalsuan, yang ku tak tahu mana kawan dan manakah lawan. Tuhan, inilah diriku yang lelah ku terbelenggu oleh hasrat dunia. Ku tak ingin semakin terjatuh dalam dusta, dalam dosa menuju kekal neraka. Yang ku inginkan sudah hidup bahagia selamanya. Dalam tangis sujud sembah berdoa meminta ampun padamu Tuhan Maha Esa serta Maha Pengampun. Ku tak ingin bilang arah dan karenanya tertegun, dingin setiap langkah jalan kakiku pun dituntun. Dalam jalan menuju pintu surga bukan neraka, dalam setiap lancaran cita dan segala perintah. Dari langit paling langit hingga bumi paling bumi, engkau maha besar pemilik semesta ini. Ajari diriku hati seorang hamba setia, tak ingin fakir di bumi dan akhirat nantinya. Limpahkan rezeki pada hamba yang halal, karena engkau penuh kuasa dan satu yang kekal. Buatlah hamba jadi alatmu yang berguna, bagi sesama negara dunia dan bagimu yang esa. Jauhkan diri hamba dari segala celah, hanya padamu ku berdoa, tobat dan berserah. Tuhan, inilah diriku yang lelah ku terbang.